Lukas hondongam 23. Puha ya to'o, kia de asa minto tomak hempunan nampa sole puang Yesus la kolona Pilatus. Dioi, napa handu napa kolok-kolok inawa. Inde tau simpabulin tau buda. Simua antau, daun baja si malako tomahaja di Roma. Ananawa toi, kauntoin doto dilantik lompasalama hupa tau, batu diwa mesa tomahaja. Mekutanan Pilatus laku puang Yesus nawa. Ikong kain doto mahajan na to Yahudi. Na timbak nawa. Ikong makkale mu uai. Ya makkalan Pilatus laku ingkana kepala santuan na laku to buda nawa. Tak deng kulambi kesalahan ni de taula na polalan di pasala. Sapo sangin na kekek liu nawa. Akain do pepak guhana. Umpa kendek kahusasan di lalembana Yudea. Mengkalau dio Galilea. Analambi unduka inde. Tapana nahingi Pilatus tulak nai, ia mekutanan nawa. To Galilea si dah kende tau. Tapana nesan Pilatus nawa to butu deo meboto napahenta to maja Herodes, ia napupewawal lako ako watueta to siampu deo Yerusalem Herodes. Tak den pada satilalak Herodes mitan napuang Yesus, aka mesen nahingi kahebana, anna lalo muhena lanaita. Anna na pemulu umbake malai naita umpogau indo tanda memenya-menya sina pogau. Yan to'o anna pabudan pekutana Allah kupuang Yesus. Sapo tulita den na timbae. Inggan indo kapala santo solatullah tak pepondongan na Musa. Sayang kek dek kiaha umpakolok-kolok ipuang Yesus. Puho ya to'o umpe taba-taba ipuang Yesus Herodes sola soho dadunna anna na tele-tele. Manen na papohebae puheba susi bajunna tomahaja. Mane na popebawai mak pasue laku Pilatus. Napa handu Allah tato'o, si pagamajam pulek Herodes anna Pilatus, muinna na yolo na sikabasi. Puha ya to'o, na hempumi Pilatus inggan na kapala sando, to pepungu na to Yahudi sola to Buddha, anna napak tula inawa. Sule ku umpasole inde tau akamua, simpakendek kahusasam. Anna puhang kupahesa di olomua, seputak deng kulambi kesalahan yang dia tahu, moi podola mesam, lasi hondo indo siun tandasan nak. Susisian duka Herodes. Yang tu nana pasulian mikiak sule, aka inde tahu, tak den umpukau kakadakian, napula lala di tahun kumate. Anggan nia, laku popehabi yolo, maniku lapasan ni. Maka lambi on nalok lapasan, pahalu nalapasan Pilatus, mesa to di tahun pusitu pailok na to buda. Tapa na nahingi indo tulakna, ia si katamban indo to mahempun nawa. Patei, ana lapasangan kang Barabas. Indo Barabas, di tahun ku na kombali-bali to mak pahertailan indo kota ana papatean. Muhaya Pilatus lu lapasan puang Yesus, lambi mak kadapuela kota buda na pekasalei. Sapo si kaliman indo to buda nawa. Pasoi, pasoi ya boka cusi tambe na namale mate. Ya no kolem Pilatus ka pentalunna. Anu akah ya kesalahanna. Tak kau deng kulambi kesalahan yang ditau na pola lala di tahun ku mate. Anggan nia, laku pupehabi iolo, mani ku lapasan ni. Sapo indo to buda, tutuas si koliman dinawa. Pasoi ya boka cusi tambe na namale mate. Ketampasanna, indo to buda patalo. Ia napatuhuin Pilatus pelawan. Ia nalapasan mi ilami tahungkun indo tumbali-bali tumak pahentaan napapateam. Manembehu puang Yesus laku indo to buda. Anna malaya siyan nanaya napogausasi tuhu pailokna. Puhay, ia dibawam puang Yesus laku sulibang kota. Mahasan ni melaw, si tamu mesa tawisanga Simon to Kirene, manesule di may sulibang na kota Yerusalem. Ya na tahami anna napas seumpasan indo kayo si tamben nun tuhu puang Yesus. Anna buda pita untuhu puang Yesus, muane anna baini. Si kau hu indo baini sahoy puang Yesus. Ya na salim puang Yesus ingkan na indo baini anna nawan ni. Oa baini to Yerusalem, lau sahoy ya. Sapo sahoy kuak kalemu, anak-anak mua kalana lambik kuak kamasusaam. Akalade watu namak kada tau nawa, kihong kok ya laku inggan na baine to tamana ana to tak dem mak pasusu. Waktu tanto duka lamak ka da tau nawa o tanete tambun nikam o buntu tampoi kam. Akamaka di pak kasuhu-suhuin kajutu bo, ia senga untia ke kaju mate. Dan tui dua tokat ake gau, dipasih bawa puang Yesus lalau di patei. Landai lakuin doongnya si duang kau hai ulu, ia si lele num pesok puang Yesus ia bu kaju stambem, anna indo dua tokat ake gau, mesa dia tandekanan anna mesa dia tandekahinna. Ia mak sambaja mi puang Yesus nawa. Oh ambe, ampunian ni kesalahan na inde mai tau. Aka balan tanesan na to inde napo gau. Mane na tawa-tawa soho dadu indo po hewana, sapo na undi. Watu eta to'o, buda tau kek de umpe tuai. Ia buda ampe pungu na to Yahudi untele puang Yesus nawa. Maka to senga malah na pasalama. Sapo kela to na tuho tongam puang ala ta'ala anna to na lantik lame pasalama. Lompa salama unduka kalena. Susi tue duka inggan na soho dadu to dio heen ne tato'o, sangin nun telle puang Yesus anna naben ni anggur maissu, na pasindum mak kada nawa. Maka to mahajan na sikda ko to Yahudi, ia lapasang ko kalemu. Anna den ti suha ia poton dunulun na nawa, ian tu inde to mahajan na to Yahudi. Indo mesa to kadake gaut to nasimbahan di peso ia bukajo si tambem, un telle duka puang Yesus nawa, to dilantik ko lami pasalama ale, ya pasalama ako kalemon na kami. Sapo na kihain do solana nawa. Tak siapo ko isang mahayak lako puang ala ta'ala. Mui kelada'a pada padang kia dipahuai pak tahun kungam mate. Innala sipata unto kita di tahun kum mate ki. Akasitu pak pogosanta. Sapu inde ya tahu, tak ya den numpu gau kasalaam. Mane mak kali laku puang Yesus nawa? Oh puang Yesus, kila layak kau le. Kemak pahentang ko, ilang ka pahentaammu. Natimba puang Yesus nawa? Kutulasang ko, setonganna allotemo solangki. Ilanin doongi ang kamasan nangam. Watu eta to'o, umbuik tangan nalo, ya malilimpetan di indo pak lembanga suela ko tetek talu kahubem, aka tak tandam mata allo. Ya indo samping pesapa ilan banwa debata, tapa sesek tipak dua. Ya metambang puang Yesus nawa. Oh ambe, kupaludokko, lisu palakmu, penawangku. Puhai nawa, ya katusihan penawanna. Naitan na punggawana sohdado indo kahakaya to'o, yang pujin puang ala ta'ala nawa. Awan si dah tak ding kasalan yang dia tahu. Anna indo tabu dato sule mpetuai, sangin numbusuk-busuk buah nama nos somak pasule. Inggan na solana puang Yesus muan yang nabaine, napahandam mambela kahakaya to'o. Indo baine piha, ia sian indo tosintuh liu mengkalau dio Galilea. Demme sa tau isanga Yusuf to buttu dio mai kota Arimatea dio Yudea. Indo Yusuf mesa to mapiagau anna malolo penawa muampeliu kasulean na kapahentan na puang ala ta'ala. Mui anna mesa duka to menta mabilangan to mahotto handa malangka sapo moke untai makatuan na napa palakuan na solana lompate puang Yesus. Indo Yusuf lebo umpelambi Pilatus umpelau bakena puang Yesus akala napata malokko. Ya lawin na patuhun indo bakkena puang Yesus, anna nabalu ni samping mabusa, mane lawin na pandan tamalokko indo topuha na papia dio mesa tanete batu. Indo lokko tak piden di patama tomate. Watte tato'o, allo pak patokaan, akala lambi unallo katohoan. Tapana nabawa Yusuf indo bakkena puang Yesus tamalokko, ya natuhun duka ingkan na indo baine, to napasolaliu puang Yesus dio may Galilea. Suye lako, ya naitan duka indo onyan di pampandan ni bakkena. Puha ya to'o, mak pasulel lako banuan nam patoka ambawan bubanau anna minnak-minnak bubanau bakkena puang Yesus. Sapo ilan na lo katohuam, ta'ay mengkaha akuntui pepandangan na Musa.